Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu pada hari ini untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan bukan hanya sekedar ilmu saja atau pengetahuan saja yang kita dapatkan, akan tetapi mampu menjadi satu daya dorong baru bagi kita untuk mengaplikasikan ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala di dalam keseharian kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas ayat ke-72 dari surat Al-Hajj yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Yakaduna yasthuna bil ladzina yatsluna 'alaihim ayatina. Qul afa'unabbi'ukum bisyarrin min zalikum annar wa'adallahu allazina kafaru wa bi'sal masir. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah wahai Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamnya dengan neraka kepada orang-orang kafir, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-72 ini menggambarkan fenomena yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul masih bersama dengan masyarakat pada saat itu. Ayat Al-Quran diturunkan secara perlahan, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan melalui Rasulnya. Akan tetapi fenomenanya adalah, ternyata ketika ajaran dakwah disampaikan, ketika Al-Quran dibacakan kepada orang-orang yang masih belum Islam, ternyata mereka malah sangat marah. Yang digambarkan oleh Al-Quran, yakaduna yastuna billazina yatsuluna alaihim ayatina. Bukan hanya sekedar menampakkan wajah mereka yang tidak senang atau marah, malah mereka kemudian seakan-akan hampir-hampir menyerang orang-orang yang menyampaikan dakwah kepada mereka, bahkan kepada Rasul sendiri. Menarik kalau kita perhatikan ayat ini, bahwa ini untuk menunjukkan salah satu fenomena kehidupan ini adalah adanya orang-orang yang tidak mau menerima ajaran kebenaran. Bahkan ketika Rasulullah masih hidup dan menampilkan mukjizatnya yang begitu sangat hebat, yang begitu sangat mempesona, yang menjadi tanda-tanda akan kebenarannya, masih juga ada orang-orang yang tidak mau menerima. Artinya, di dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia, tetap yang namanya antara kebenaran dan kebatilan itu akan terus berseteru. Tetap yang namanya akan ada orang-orang yang menolak ajaran dakwah. Akan ada orang-orang yang tidak mau menerima terhadap ajaran kebenaran yang disampaikan kepada diri mereka. Jadi ini sebagai salah satu penyejuk hati bagi para pendai, bagi orang-orang yang memfokuskan diri mereka untuk menyampaikan ajaran Allah, untuk memberi nasihat di dalam kehidupan masyarakat sekalipun. Bahkan kita jangan sampai patah arang atau patah semangat pada saat kita menyampaikan ajaran kebaikan, kita mengajak dan menasihati untuk hal-hal yang baik, tetapi ternyata yang kita ajak tersebut atau yang kita nasihati ternyata tidak mau menerima apa yang kita sampaikan atau kebenaran dan kebaikan yang coba untuk kita terapkan kepada mereka. Inilah yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Bakar kedatangan tamu-tamu pembesar Quraisy, dan kemudian tiba-tiba masuk juga orang-orang Islam yang miskin. Dan ternyata Abu Bakar lebih mendahulukan melayani orang-orang Muslim yang derajatnya lebih rendah itu daripada pembesar-pembesar kafir Quraisy. Dan ketika itu Abu Bakar langsung melihat wajah mereka itu, kafir Quraisy itu, berubah dan memerah, sangat marah. Apa kemudian komentar Abu Bakar? Kalian pasti sangat marah ketika aku mendahulukan orang-orang miskin ini atau orang-orang yang derajatnya lebih rendah daripada kalian. Tapi ingatlah baik-baik, kata Abu Bakar, apakah tidak layak aku mendahulukan mereka, sedangkan sedangkan mereka kelak akan lebih dahulu masuk surga dan pasti akan masuk surga dibandingkan dengan kalian yang tidak jelas, kata Abu Bakar. Ini menarik untuk kita simak, bahwa segala macam pangkat, kemewahan, atribut yang kita sandang di dalam kehidupan ini, itu belum tentu membuat kita menjadi orang yang terhormat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi, orang yang mulia dan terhormat di mata Allah adalah orang-orang yang mau menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau menyembahnya, dan kemudian menjadi orang-orang yang berusaha untuk serius melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan mereka. Mungkin kita, dan kita berharap mudah-mudahan kita akan seperti itu. Untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita studio, sudah ada Ustaz kita, Ustaz Ardiansah. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang mulia ini mudah-mudahan memuliakan kita. Amin. Ketika membaca ayat ini, saya langsung teringat dengan air wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kelak di padang mahsyar, umatku itu akan aku tandai dengan min atharil wudu, karena adanya bekas air wudu pada wajah dan anggota wudu mereka. Kemudian Rasul menyebutnya dengan istilah ghurran muhajjalin. Mereka akan tampil dengan wajah yang berseri, bersinar. Wajahnya bukan hanya sekedar putih, tapi juga memberikan sinaran berseri-seri. Begitu juga anggota wudhu yang lainnya. Nah, orang-orang kafir sebaliknya, maka wajah mereka dan tubuh mereka ketika itu hitam, legam seperti arang, dan penuh dengan kesedihan. Dan di dunia ini sendiri pun kita dapat membedakan wajah orang yang selalu berwudu dengan orang yang tidak berwudu. Akan terlihat dari air wajahnya atau air mukanya, kelihatan betapa orang yang selalu berwudu itu walaupun wajahnya atau kulitnya hitam, tapi wajahnya itu berseri-seri. Ketika kita pergi haji dan umroh, kita melihat orang-orang dari benua Afrika misalnya, tapi wajah mereka subhanallah sungguh sangat menyejukkan. Sedangkan orang-orang kafir yang menjadi penghuni neraka itu, maka wajah mereka sangat buruk. Kenapa sangat buruk? Karena kekufuran yang telah melekat di dalam diri mereka. Jadi kebatilan itu tampil dalam wajah dan dalam perilaku diri seseorang. Dan ternyata itu bukan hanya di akhirat nanti, tapi di dunia ini juga sudah dapat dilihat dan disaksikan betapa orang-orang yang kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingkar, terlihat dari sikap dan perilaku kesehariannya betapa dia suka menzalimi hak orang lain. Dan tentunya di sini bukan hanya kafir dalam artian millah, dia di luar daripada Islam, tetapi ada terkadang ada juga orang yang mengaku dirinya sebagai muslim tapi dia tidak pernah salat, dia tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan, dan dia tidak pernah mendekatkan dirinya dengan ibadah. Maka orang-orang yang seperti ini juga adalah orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah. Nikmat yang terbesar diberikan Allah adalah kita menjadi seorang muslim, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita untuk beragama Islam. Namun itu saja tidak cukup, karena iman itu tidak hanya pengakuan tapi juga adalah amal, perbuatan. Nah, justru karena itulah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa orang-orang kafir itu kelak akan dicampakkan ke dalam neraka dan seburuk-buruk tempat kembali, maka ini bukan hanya sebagai ancaman kosong, tapi itu pasti akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ancaman ini bagi kita yang membaca Al-Quran, bagi kita yang mendengarnya, akan memberikan semacam peringatan kepada diri kita agar kita tidak masuk ke dalam kekufuran dan kehinaan itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini banyak orang yang lebih sibuk dengan urusan dunianya sehingga dia mengabaikan urusan ukhrawinya. Memang betul Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengejar dunia ini sebanyak-banyaknya, tapi tidak juga melalaikan kita terhadap ukhrawi kita. Artinya kita harus seimbang dalam mengejar dunia dan begitu juga dalam mempersiapkan akhirat kita. Karena kematian seperti disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, memang hadisnya bermasalah, artinya ada sebagian ulama yang mendhaifkannya. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal dunia maka telah datanglah kiamat pada dirinya. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, kiamat itu tidak terlalu jauh dari diri kita. Tinggal sisa umur yang diberikan Allah inilah yang kita tidak pernah tahu. Boleh jadi besok kita tidak lagi melihat matahari terbit karena kita sudah dibenam di dalam tanah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita mengambil ibrah dari ayat ini. Iya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat ke-72 surah Al-Hajj ini. Yang pertama adalah adanya fenomena penolakan terhadap kebaikan atau tawaran-tawaran keimanan kepada yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan terus berlangsung dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia. Yang kedua adalah bahwa terhadap orang-orang yang kufur terhadap Allah, mereka sudah mendapatkan ancaman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala, annar, yaitu neraka, wa bi'sal masir, yang merupakan seburuk-buruk tempat. Mudah-mudahan dapat menyadarkan kita semua, terutama umat Islam, bahwa jangan sampai kita terperosok ke dalam janji dan ancaman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Karena pada saat kita tidak mau menyembah Allah atau melalaikan tugas kita sebagai seorang mukmin untuk tunduk dan patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang tergolong ke dalam zalikum annar, yaitu orang-orang yang mendapatkan tempat yang terburuk, yaitu neraka sebagai tempat siksaan yang sangat terberat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.